pula ku buang cinta. Kini batinku tersiksa karena cinta yang durjana. Hidupku jadi merana sepanjang masa. Duhai angin lalu, bisikan padanya, ku tak ingin lagi bercanda dalam kepalsuan. Kini batinku tersiksa karena cinta yang durjana. Hidupku jadi merana, merana sepanjang masa. Hatiku lenyaplah sudah.